بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا باركا فيه كما يحب ربنا ويرضى الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى من كم بدل منسوبات الأسماء ada berapa mansubat al-asma? Kita mau lagi ada berapa? Ada 12, nah di sini 12. Marfu'atul asma. Ada 7 nama. Sekarang yang keempatnya dari mansubat al-asma. Yang pertama apa dari mansubat al-asma? Indak. Yang kedua? Maf'ul fi. Yang ketiga? Belum maf'ul ma. Maf'ul ajli. Maf'ul bi. Maf'ul ajli. Maf'ul fi. Nah sekarang yang keempat maf'ul mutlak. Al-maf'ul mutlak, maf'ul mutlak adalah ismun, isim. Isim apa itu isim tadi? Ndak? Apa itu isim? Al-ismu. Ism. Walam taktarin di zaman. Tidak berkaitan dengan zaman. Ada pun yang berkaitan dengan zaman itu fi'il. Kalimat dalat 'ala ma'nan walam taktarin walam tuktaran di zaman. Al-maf'ul mutlak adalah isim yudhkaru ta'kidan lil fi'il. Yang disebutkan untuk menguatkan fi'ilnya. Menguatkan fi'ilnya. Aw bayanan li'adad atau menjelaskan jumlahnya. Jumlah terjadi fi'ilnya. Aw bayanan li'nau atau menjelaskan jenisnya. Keadaan terjadi fi'ilnya. Keadaan terjadi ketika terjadi fi'ilnya. Nau. Jenisnya. Nah, jadi maf'ul mutlak tujuannya tiga ini manfaatnya. Apakah untuk menguatkan fi'ilnya, amilnya, atau menjelaskan adatnya, adat terjadi fi'ilnya, atau menjelaskan naw'nya, jenis atau sifat terjadi fi'ilnya. Contoh ta'kid, li ta'kidil fi'il, untuk menguatkan fi'ilnya, darabtu darban. Aku benar-benar memukul. Nadhartu nadhran. Ya, aku benar-benar melihat. Akaltu aklan. Aku benar-benar makan. Idorban nadhran aklan. Ini untuk menguatkan fi'ilnya. Untuk menguatkan amilnya. Contoh yang ada ini menerangkan jumlahnya. Jumlah berapa kali terjadi fi'ilnya. Dorabtu dorbatan. Aku mukul satu kali pukulan. Nadhartu nadhratan, aku mandang satu kali pandangan. Akaltu akalan, aku makan sekali makan. Ini menjelaskan jumlahnya, jumlah terjadi fi'ilnya berapa kali. Contoh li naw'i, menerangkan sifat. Sifat terjadi fi'ilnya. Darabtu darban syadidan, aku mukul dengan pukulan yang keras. Nadhartu nadhran tawil, aku mandang dengan pandangan yang lama. Akaltu aklan katsir, aku makan dengan makan yang banyak. Ini menjelaskan apa? Nau', sifat terjadi fi'ilnya. Ini sebenarnya maf'ul mutlak. Ketentuan-ketentuan maf'ul mutlak. Yang pertama, maf'ul mutlak selalu menggunakan masdar. Selalu menggunakan masdar. Tetapi, masdar tidak selamanya menjadi maf'ul mutlak. Jadi maf'ul mutlak selamanya menggunakan masdar. Tapi bukan semua masdar berarti maf'ul mutlak. Ada juga yang tadi sebelumnya maf'ul ajli. Ada juga penggunaan yang lainnya. Sebagai mubtada, sebagai khobar, dan seterusnya. Namun yang di sini kita maf'ul mutlak dia selamanya dia dari bentuk masdar. Apa itu masdar? Nah, ma dalla 'ala al-hadath jaradan min az-zaman wa huwa aslu jami' al-mushtaqat dalam kaidah asasiyah Sebutkan masdar adalah madalla al hadath, menunjukkan hadath, perbuatan, kejadian kosong dari zaman. Kalau fi'il menunjukkan hadath dan berkaitan dengan zaman. Telah mukul, sedang mukul, akan mukul, kulah, berkaitan dengan zaman. Al masdar hanya menunjukkan al hadath, hanya menunjukkan perbuatan, kejadian kosong dari zaman. Dan ada asal semua mushtaqat. Huwa aslu jami'il mushtaqat. Yang pertama, yaitu maf'ul mutlak selalu dalam bentuk masdar. Tapi tidak semua masdar berarti maf'ul mutlak. Yang kedua, maf'ul mutlak harus selalu mansub. Maf'ul mutlak harus selalu mansub. Sedangkan masdar tergantung pada kedudukannya dalam kalimat. Adapun masdar tergantung kedudukannya dalam kalimat. Kalau dia sebagai di awal kalimat, jumlah ismi-ismi sudah mubtada. Misalnya darbuka Zaidan, darbun syadidun, pukulanmu kepada Zaid, pukulan yang keras misalnya. Darbuka darb sini apa? Dia masdar sebagai mubtada. Sesuai dengan amilnya. Adapun maf'ul mutlak dia selamanya mansub, masdar yang mansub. Ketiga, jika maf'ul mutlak berfungsi sebagai pengeras arti, penguat pengeras arti, ditambah sifat atau diidhofahkan maka akan berubah menjadi linaw'ih, yaitu menjelaskan macamnya. Macamnya, jenisnya, sifatnya. Jadinya dorban. Kalau hanya dorban saja, dorab itu dorban. Dia apa? Mu'akid li fi'lih, menguatkan fi'lih. Ya, kalau sudah disifati, dorban syadidan. Atau diidhofahkan, dorbat ta'dib, dorbat zajar, dan seterusnya. Maka berubah menjadi apa? Mubayyin li naw'i. Menerangkan macamnya, sifatnya, keadaannya. Keempat, untuk membuat maf'ul mutlak di adadi, maka samakan saja dengan wazan fa'latan. Untuk membuat maf'ul mutlak di adadi, menerangkan jumlahnya, jumlah berapa kali terjadi fi'ilnya, diikutin wazan apa? Fa'latan. Dorban, dorbatan. Aklan, aklatan. Syarban, syarbatan. Dan seterusnya. Kalau dari asalnya sudah menggunakan tak untuk menunjukkan adatnya menggunakan sifat. Misalnya rahmah, rahmatan wahidah misalnya. Dakkatan wahidah. Aduk kata dakkata wahidah. Dakkatan wahidah. Naam, ikhwani fi din, a'azzakumullah, indang maf'ul mutlak di antara mansubat asma, yaitu isim, atau masdar, isim mansub, yang disebutkan untuk menguatkan fi'ilnya, atau untuk menjelaskan jumlahnya, jumlah terjadi fi'ilnya, atau menjelaskan macam fi'ilnya, sifat fi'ilnya, keadaan ketika terjadi fi'ilnya. Ini tujuannya, penggunaan maf'ul mutlak salah satu dari tiga ini. Apakah mu'akkidan li fi'lih atau mubayyinan li 'adadih atau mubayyinan li naw'ih. Mubayyinan li naw'ih kadang dengan sifat atau dengan diidhofahkan. Dengan sifat kadang dengan diidhofahkan. Yang dorob itu dorban syadidan. Dengan disifati. Jadi dorab misalnya, dorab tu dorbat ta'dib misalnya. Dorbat ta'dib, aku mukulnya pukulan untuk mendidik. Nah ini semua menunjukkan, membayin linaw'i. Menerangkan macam dan sifat terjadi fi'ilnya. Seperti yang mukulang yang dorban? Iya, dorban yang mukulang. Dia mudhaf, setelahnya mudhaf ilaih. Kalau disifati dorban syadidan, maksud mutlaknya dorban syadidan apa? Na'at. Kalau disifat dengan na'at. Kalau diidhofahkan, maf'ul mutlaknya mudhof, mudhof ilaihnya majrur. Semisalnya ada yang belum jelas nama maf'ul mutlak. Arabnya contoh misalnya dorab tu dorban. Dorab tu fi'il wa fa'il. Dorban maf'ul mutlak mansub alamat nasbih fata Allah ra'ala akhir. Dorban syadidan misalnya. Dorab tu fi'il wa fa'il. Dorban maf'ul mutlak mansub alamat nasbih fata Allah ra'ala akhir. Syadidan na'at wa na'at al-mansubi mansubun mithluh wa alamat nasbih fata Allah ra'ala akhir. Nasbun fa'il. Demikian juga di bawahnya sama. Maf'ul mutlak mansub alamat nasbih sesuai dengan tanasub. Maka fathah, ya dan seterusnya. Misalnya akal tu akalatain. Aku makan dua kali makan. Akalatain. Maf'ul mutlak mansub alamat nasbih alya niyabatan anil fathah. Annahu musanna. Ada yang belum jelas? Maf'ul mutlak. Sejelas. Ada PR-nya wajib munzil ya, kerjakan. Kalau ada di harus jumlahnya satu atau boleh lebih dari satu? Boleh bisa. Satu, dua, tiga, dan seterusnya. Tapi kalau ini dorbatan, dorbatan satu. Satu ya. Kalau dua, dorbatain. Dorbatain. Tiga kali salah satu dorobat, arba'an dorobat. Masalahnya kalau dorob itu dorobatan ini KO. Nah, terjemahkan ke dalam bahasa Arab wajibul manzil. DPR sebelumnya dikumpul. Sedikit-sedikit dulu yang mending. Saya sedikit-sedikit.